beberapa contoh ibadah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sekaligus dalil untuk masing-masingnya. Contoh ibadah yang terakhir adalah nazar. Nazar ini termasuk ibadah qauliyah. Ibadah yang berupa ucapan lisan. Itu ibadah sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula konsekuensi dari nazar. Nazar adalah satu ibadah dan konsekuensinya yaitu al-wafa, memenuhi nazar itu sendiri merupakan ibadah yang lain lagi. Maka memenuhi nazar pun adalah ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pelajari materi seputar nazar. Kita masuki al-ashru tsani, dasar yang kedua di dalam agama seorang muslim adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Penulis rahimahullah mengatakan al-ashru tsani, dasar yang kedua adalah ma'rifat, mengetahui dinil Islam, agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Berarti ini dasar. Dasar agama seorang muslim. Dia harus mengetahui agamanya, yaitu Islam, dengan dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan dalil adalah yang pertama Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih. Ini dua dalil yang menjadi hujjah di dalam beragama. Di dalam menetapkan perkara apapun di dalam agama ini, dalilnya ada dua, yaitu ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan keduanya harus diikatkan dengan pemahaman para sahabat. Harus diikatkan atau dikaitkan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab ayat Al-Quran dan hadis itu bisa dibawa kepada penafsiran yang banyak. Penafsiran yang banyak. Bisa dibawa kepada penafsiran yang benar dan bisa dibawa kepada penafsiran yang batil, yang salah. Oleh karena itu, di dalam memahaminya harus diikatkan, dikaitkan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebab mereka adalah generasi yang paling bertakwa kepada Allah, generasi yang melihat langsung peristiwa atau sebab turunnya ayat dan sebab wurudnya datangnya hadis. Mereka tahu, sehingga memahami ayat dan hadis sesuai pada tempatnya, tahu kronologinya. Demikian pula karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempelajari penjelasannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung apa makna ayat ini, bagaimana penjabarannya, apa makna hadis ini dan bagaimana penjabarannya serta praktiknya, dipelajari secara langsung oleh mereka dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat adalah generasi yang paling memahami bahasa Arab paling fasih berbahasa Arab. Fasih di sini bukan maksudnya hanya mengucapkan, pengucap. Fasih itu yakni penggunaan bahasa yang benar, penggunaan bahasa Arab yang benar. Mereka adalah generasi yang paling fasih. Semakin jauh dari zaman tersebut, maka kaum muslimin semakin jauh pula dari kefasihan bahasa Arab. Semakin banyak bercampur baur dengan non-Arab, sehingga bahasa Arab pun tercampur. Namun alhamdulillah, bahasa Arab dibukukan kaidah-kaidahnya oleh para ulama. Baik dari segi ilmu bangunan katanya, maupun dari segi gramernya, atau dari segi gaya bahasanya, dan lain sebagainya sudah dibukukan, bisa dipelajari. Namun, walaupun bisa dipelajari, tetapi kemampuan para sahabat di dalam berbahasa Arab adalah kemampuan yang melekat, kemampuan yang seolah menjadi watak mereka. Tentu berbeda hasilnya. Ini beberapa alasan mengapa kita harus mengikatkan pemahaman kita dalam beragama dengan pemahaman para sahabat. Alasan yang lain pula karena memang Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Mengikuti sunnahnya para sahabat, jalannya para sahabat. Sehingga harus diikatkan dengan itu. Kita kembali kepada makna dalil, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan dalil adalah ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, yang difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian, tidak ada dalil yang lain. Tidak ada dalil yang lain. Yang digunakan untuk menetapkan perkara agama. Tidak ada dalil yang lain. Dalil yang lain yang secara bersendiri bisa digunakan untuk menetapkan suatu perkara, suatu urusan di dalam agama ini. Tidak ada. Selain Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau ada yang mengatakan ijma' bagaimana? Ya sudah, ijma' boleh. Hanya saja ijma' itu hakikatnya juga kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kata para ulama, tidak ada satu ijma' pun kecuali ada mustanadnya. Ada sandarannya, ada dasarnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Terkadang kita mengetahui dasar ijma' ini dan terkadang tidak kita ketahui. Tapi para ulama telah menyatakan ijma' itu juga ada dasarnya. Nah, kalau ada yang mengatakan, tapi qiyas juga bagaimana itu? Ya sudah, qiyas. Ditambahkan hanya saja, qiyas itu juga hakikatnya kita mengembalikan kemana? Al-Quran dan hadis. Iya kan? Qiyas itu kan sederhananya merupakan salah satu cara memahami Al-Quran dan hadis. Dengan cara mengqiyaskan permasalahan ini dengan permasalahan ini yang tersebut dalam dalil. Tapi simpelnya, kesimpulannya, dalil yang dimaksud hanyalah ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Sudah itu. Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalil di dalam beragama. Tidak ada dasar yang lain, dalil yang lain. Di antara yang tidak bisa menjadi dasar dan dalil, di dalam beragama adalah al-aql, akal, atau logika, atau rasio, tidak bisa. akal atau logika atau rasio, ya, itu tidak bisa, ya, secara bersendiri untuk menetapkan suatu perkara syariat atau perkara di dalam agama ini, tidak bisa. Seandainya itu bisa, untuk apa Allah mengutus para rasul? Seorang sudah punya akal, banyak yang cerdas-cerdas. Bahkan orang-orang Yunani zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, mereka dikenal cerdas-cerdas. Banyak ahli filsafat dari sana. Tapi tetap Allah menurunkan para nabi dan para rasul, menunjukkan bahwa akal, ya, terbatas. Sehingga tidak bisa menjadi dasar di dalam menetapkan agama atau perkara di dalam agama ini. Enggak bisa. Demikian pula di antara yang tidak bisa dijadikan dasar atau dalil di dalam beragama adalah adz-dzauq wal wajd. Adz-dzauq atau wajd itu semacam perasaan spiritual. Perasaan atau pengalaman spiritual yang dirasakan. Ya. Pengalaman atau perasaan spiritual yang dirasakan. Ya, yakni ketika mengamalkan amalan tertentu, merasakan kok sepertinya saya khusyuk sekali. Saya merasakan khusyuk ini kepada Allah. Ya, saya jadi tenang rasanya. Ya. Apakah boleh menetapkan amalan tersebut, ya, dengan dasar perasaan spiritual itu? Ya, jawabannya tidak. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah. Ya, orang-orang sufiyah menetapkan amalan-amalan, wirid-wirid, zikir-zikir, ya, dan seterusnya dengan dasar dzauq wal wajd, perasaan atau pengalaman spiritual. Ya, walaupun mereka anggap enggak semua orang bisa memang, yang sudah tingkat tinggi itu yang bisa mencapai itu. Tapi tetap sama saja kembalinya pada perasaan spiritual, apa yang mereka rasakan. Kalau saya zikirnya seperti ini, rasanya tenang sekali. Rasanya mantap, rasanya khusyuk dan seterusnya. Ya, kalau saya setiap kali mau beribadah melafalkan niat, saya menjadi lebih khusyuk, lebih terhadir niatnya. Ya sudah, pertanyaannya melafalkan niat itu ada dalilnya tidak di dalam Al-Qur'an? Ada dalilnya tidak di dalam hadis? Ada hadis yang sahih yang memerintahkan melafalkan niat atau tidak? Tidak ada. Ya sudah. Mau pakai perasaan spiritual, perasaan-perasaan itu. Soalnya rasanya lebih nyaman ini kalau menghadirkan niat sebelum sholat, apalagi dengan suara yang agak keras. Nawaitu an usolli, misalkan. Oh, rasanya jadi lebih hadir niatnya. Itu kan perasaan. Walaupun mungkin benar, tetapi syariat itu tidak ditetapkan dengan apa? Perasaan, dengan zauq, dengan wajd. Ya, tetap ditetapkan dengan ayat atau hadis yang sahih. Taib. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa, tidak melakukan itu. Kemudian, ya, termasuk hal itu semacam pengalaman spiritual dan zauq atau wajd itu adalah ilham. Ilham juga tidak bisa digunakan untuk menetap kan perkara syariat. Ilham itu berarti semacam bisikan masuk ke dalam hati. Oh, dapat ilham ini. Kalau memang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, ya, maka perkara tersebut bukan bagian dari syariat, ya. Dan tidak bisa ditetapkan. Ya. Dan tidak bisa ditetapkan, ya, hanya dengan dasar ilham. Tapi saya itu mendapatkan ilham. Ya. Saya harus mengamalkan ritual ini. Saya harus mengamalkan amalan ini seperti ini. Tidak cukup. Ya, seandainya ilham itu cukup, terus untuk apa Allah mengutus para nabi dan para rasul. Ya. Orang yang paling sering mendapatkan ilham, dan ilham itu dan ilham yang benar, bukan ilham maksudnya bisikan dari syaitan, ilham dari Allah. Ya. Dari umat ini siapa orang yang paling sering mendapatkan ilham yang tepat dari Allah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di antara umatku ini ada yang mendapatkan ilham, ya muhaddats mulham, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kan sering tepat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan wahyu dari Allah, tapi menghadapi sebuah problem, perkara. Akhirnya beliau berijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Ah, begini sajalah. Begini saja. Insyaallah ini yang benar. Tapi Umar bin Khattab ya, berpendapat lain, tidak begitu wahai Rasulullah, mestinya begini begini begini. Tapi tidak diterima. Ya. Yang dilakukan adalah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilakukan ternyata turun ayat sesuai dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Itu berkali-kali itu. Padahal itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih tepat justru pendapatnya Umar. Dapatkan ilham. Sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menangis karena keliru. Yang benar adalah Umar bin Khattab. Kenapa enggak diambil pendapatnya? Apakah Umar bin Khattab mencukupkan dengan ilhamnya dan ya, tidak mengikuti Al-Qur'an dan hadis? Ya, tidak. Apakah Umar bin Khattab ya, menetapkan perkara syariat sekedar dengan sekedar ilhamnya, dengan ilhamnya saja? Tidak. Ya, selalu berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Baik. Demikian juga tidak termasuk dalil dalam menetapkan syariat adalah mimpi. Kan mirip ini. Ilham, mimpi, ya. Bermimpi seperti ini. Ya. Bermimpi melihat wali. Ya, dia berpesan seperti ini untuk mengamalkan ini, amalan ini. Bermimpi melihat atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memerintahkan saya melakukan ini, melakukan amalan ini. Bermimpi bahkan mungkin melihat Allah dan seterusnya. Apakah mimpi semacam itu ya bisa menjadi dasar untuk menetapkan amalan? Ya, jawabannya tidak. Walaupun yang dilihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau yang dilihat bahkan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu bukan dasar untuk menetapkan syariat. Nah, apalagi siapa yang bisa memastikan bahwa yang dilihat itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barangkali syaitan mengaku nabi. Ya, atau syaitan mengaku dia itu adalah Allah. Siapa yang tahu? Ya. Jadi patokannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Yang sahih, sesuai dengan pemahaman para sahabat, itulah dalil. Nah, dan memang seringkali yang memalingkan banyak kaum muslimin ya, dari kebenaran, ya, dari al-haq, ya, itu dua hal tadi, mengedepankan akal, ya, lebih mengedepankan akal, ya, termasuk mengedepankan akal itu ya, adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, itu berarti mengedepankan akal, ya, olah pikir. Dan yang kedua adalah tadi perasaan spiritual, sejenis dengan itu ilham juga, sejenis dengan itu mimpi. Yang satu ini ahli kalam, ahli filsafat, yang dua sufiyah. Sudah. Paling kembalinya ke situ biasanya. Seringkalinya kembali ke dua hal ini. Mengedepankan akal atau perasaan spiritual dan ilham atau mimpi. Ya, maka dalil kita adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sangat penting untuk kita fahami pembahasan tentang dalil tadi. Kemudian perkataan penulis rahimahullah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Maksudnya adalah agar kita keluar dari ruang lingkup apa ini? Kalau mengetahui sesuai dengan dalilnya, atau mengetahui sesuatu disertai dengan dalilnya, dasarnya, argumennya, berarti keluar dari lingkaran apa ini? Apa? Nah, keluar dari lingkaran taklid. Lingkaran taklid. Mengetahui bahwa ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya. Ya, atau ini makruh, atau ini haram. Gak cuma ikut-ikutan, tetapi memang tahu dalilnya. Berarti dia keluar dari lingkaran apa? Taklid. Kalau sekedar ikut-ikutan namanya apa? Taklid. Begitu ya. Nah sekarang pengertian taklid itu apa? Apa? Taklid apa? Nah barakallahu fiik. Taklid apa? Tadi apa? Nah taklid yaitu qabul qawlil ghair bi ghairi hujjah atau bi ghairi dalil, ya seperti tadi, mengikuti mengikuti ucapan orang lain tanpa dalil. Nah, itu sederhananya taklid tanpa dalil. Ingat, dalil yang dimaksud apa? Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau mengatakan, ada dalilnya kok. Dalilnya apa? Ilham. Mana ini? Dalilnya apa? Dalilnya ya perkataan apa namanya ahli filsafat ini. Bukan dalil. Dalilnya ada kaidah filsafat atau kaidah mantik, kaidah ilmu kalam. Baik. Dalilnya Al-Quran atau hadis yang sahih. Baik. Kalau mengikuti ucapan orang lain atau pendapat seseorang dengan dalil. Dengan dalilnya, dia tahu dalilnya. Taklid atau bukan? Bukan. Istilahnya apa? Barakallahu fiik. Istilahnya adalah ittiba'. Istilahnya adalah ittiba'. Ittiba' kan mengikuti itu ya. Maksud, tapi ini kan istilah. Yang dimaksud adalah ittiba' Al-Quran wal hadith atau Al-Kitab wa Sunnah. Mengikuti Al-Kitab Sunnah. Kalau kalau bisa menyimpulkan sendiri, menyimpulkan hukum sendiri, menyimpulkan sendiri suatu hukum dari ayat atau dari hadis, ya nggak ikut orang lain, menyimpulkan sendiri suatu hukum dari ayat atau hadis, istilahnya apa ini? Barakallahu fiik. Sehingga biar lebih mudah, langsung kita bagi menjadi berapa macam atau berapa keadaan? Contohnya tadi? Tiga. Baik. Berarti ada tiga keadaan ada tiga keadaan seseorang ada tiga keadaan seseorang keadaan apa ini? maksudnya. Ya. Ada tiga keadaan seseorang atau manusia terkait dengan dalil. Ada tiga keadaan seseorang atau manusia juga boleh. Ada tiga keadaan manusia terkait atau berkaitan dengan dalil. Yang pertama adalah apa? Yang paling fokus dulu aja. Yang pertama adalah ijtihad. Kalau ijtihad ya jelas lebih tinggi daripada ittiba. Nah, yang pertama adalah ijtihad, yaitu menyimpulkan suatu hukum, menyimpulkan suatu hukum dari ayat atau hadis, dari dalilnya langsung. Baik, siapa yang bisa sampai ke tingkat ini? Para ulama. Para ulama pun enggak mesti semuanya bisa. Mujtahid. Ya, orang yang sampai pada tingkatan ijtihad atau mujtahid pun bertingkat-tingkat. Ada yang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu berarti benar-benar mujtahid yang bebas, tidak terikat dengan mazhab tertentu. Ya. Paling ideal, sempurna. Ya. Sehingga tidak terikat. Di sana ada mujtahid mazhabi. Mujtahid tapi masih terikat dengan mazhab tertentu. Ya. Beringat-ingat lah. Ada yang mujtahid dalam bidang ini, tapi bukan mujtahid dalam bidang yang lain. Ini beda tingkat. Tapi secara global tadi intinya adalah apa? Ijtihad. Keadaan yang kedua, apa tadi? Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Dengan mengetahui dalilnya. Mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Misalkan antum tahu, ini hukumnya haram. Kenapa haram? Antum cermati, pemateri menyampaikan bagaimana, ternyata disebutkan dalilnya juga, antum jadi tahu dalilnya. Oh, dalilnya ini. Berarti antum taklid atau ittiba ketika itu menjadi ittiba, bukan taklid. Oh, taklid antum. Enggak, saya sudah tahu dalilnya. Jelas ya? Saya tahu dalilnya. Jadi kalau tahu dalilnya, hakikatnya yang dia ikuti manusia atau dalil? Dalil. Al-Quran atau hadis. Hanya saja yang menyampaikan adalah orang ini, pemateri ini. Antum membaca kitab atau buku, disebutkan dalilnya di situ. Alhamdulillah, berarti antum keluar dari lingkaran taklid, naik ke tingkatan ittiba. Kemudian, keadaan yang ketiga apa tadi? Taklid. Keadaan yang ketiga adalah taklid. Apa itu taklid? Mengikuti ucapan orang lain atau pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Dalil, argumen, dasar. Nah. Baik. Yang wajib apa ini? Ijtihad, ittiba atau taklid. Kalau lihat tiga keadaan ini. Wajib yang mana? Yang wajib adalah apa? Ya, yang wajib secara global ya, sesuai kemampuan masing-masing orang. Yang wajib adalah apa? Sesuai kemampuan masing-masing orang. Orang yang bisa berijtihad, maka dia tidak boleh bertaklid. dia harus menyimpulkan hukumnya sendiri. Harus mempelajari sendiri, mengkaji dan menyimpulkan hukum. Ini orang yang sudah bisa ijtihad. Ini para ulama yang sudah sampai pada tingkat ijtihad. Jadi ulama itu yang sudah sampai pada tingkat ini, mereka tidak dikatakan boleh berijtihad, tapi wajib berijtihad. Wajib berijtihad. Begitu. Kemudian, yang mampu untuk berittiba, ingat yang dimaksud dengan ittiba di sini istilah ya. Ya, kalau secara umum mengikuti Al-Qur'an dan hadis ya wajib. Tapi ini istilah tersendiri. Istilah tersendiri. Ada ijtihad, ada ittiba, ada taklid. Ittiba itu mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya. Jangan dibawa kepada makna ittiba secara umum, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan hadis itu. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Ini istilah tersendiri. Karena kita membagi menjadi tiga keadaan tadi. Ya. Barang siapa yang mampu mengetahui dalilnya, dalil suatu permasalahan, ya, maka dia harus ya, berusaha mencari atau mengetahui dalil tersebut. Sehingga dia masuk di keadaan ittiba. Barang siapa yang mampu berittiba atau mengetahui dalilnya, maka itu yang wajib. Barang siapa yang mampunya adalah taklid, yang dia mampu adalah taklid, maka yang wajib adalah apa? Taklid. Maka ya, satu-satunya solusi atau pilihan adalah taklid. Ini kalau ditanya, yang wajib itu yang mana? Ijtihad, ittiba, atau taklid? Jawabannya sesuai kemampuan. Yang bisa berijtihad, dia harus ijtihad. Yang tidak mampu berijtihad, tetapi dia bisa melihat dalil, mencari dalil. Ada Syekh Fulan, ada Syekh A, ada Syekh B, ada ulam alim A, alim B. Pendapatnya berbeda. Ya, maka kita lihat dalilnya. Ya. Atau mungkin seorang alim, ya, atau seorang ulama menyatakan suatu pendapat. Kalau kita bisa melihat dalilnya, ya kita harus melihat dalilnya. Jangan cuma ngikuti pendapatnya tanpa mengetahui ayatnya bagaimana, tanpa mengetahui hadisnya bagaimana. Jelas ya? Kalau kita mampu, maka kita harus melihat dalilnya. Barang siapa yang mampu beritiba, maka dia harus itiba. Ya, mencari tahu dalilnya. Gak boleh taklid, toh yang penting kan pendapat ulama. Ya, enggak. Jangan. Kalau kita mampu mencari tahu dalilnya, ya kita lihat dalilnya juga. Jelas ya? Dan barang siapa yang dia mampu hanya mampu taklid, bertaklid, maka ya sudah. Ya. Itulah satu-satunya pilihan untuknya, yaitu taklid. Ya. Karena yang dia mampu hanya itu, taklid. Bahkan ulama yang sampai pada tingkat ijtihad pada keadaan-keadaan tertentu, ya, kewajiban mereka itu adalah taklid. Adalah taklid. Kapan keadaan tertentunya? Ya, di antaranya waktunya mepet, mendesak, mau mengkaji dulu kelamaan, sudah taklid dulu. Jelas ini ya. Ngikuti ulama yang lain atau mungkin ngikuti pendapat guru saya saja. Ya kan? Waktunya mepet soalnya. Mau enggak mau harus segera melangkah atau memutuskan. Ini seperti yang diterangkan oleh para ulama di buku-buku usul fikih. Atau ya, karena apa namanya, dia itu sampai pada tingkat ijtihad, tetapi dalam bab ini saja, dalam bab itu dia belum memenuhi kriteria seorang mujtahid. Maka dalam bab itu dia apa? Ya, bertaklid. Atau paling tidak ya, ittiba'ah, nyari dalilnya. Kalau masih kesulitan ya, tidaknya taklid. Itu para ulama, apalagi kita. Artinya secara umum, yang wajib adalah sesuai kemampuan. Fattakullah mastata'akum. Nah. Kemudian, penulis rahimahullah menerangkan di sini atau mengatakan di sini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Kemudian, ya, apa hukum bertaklid? Apa hukum ya, taklid di dalam agama, di dalam beragama? Ini sudah lepas pembahasannya tadi, sudah lewat. Ya. Secara global sesuai kemampuan, ijtihad atau ittiba atau taklid. Sudah selesai, tutup dulu biar enggak bingung. Ya. Apa hukum taklid di dalam beragama? Ini beragama Islam maksudnya. Hukum taklid itu apa? Hukum taklid itu apa? Ya. Ini terlepas dari orangnya ya. Terlepas dari orangnya. Dia sampai pada tingkat ijtihad atau ittiba atau taklid saja. Ya. Tapi perkara-perkara di dalam agama Islam ini, boleh enggak sih kalau kita itu bertaklid, karena kita mungkin orang awam, sulit untuk mencari dalilnya, taklid sajalah. Gitu ya. Jadi dengan melihat perkara-perkara di dalam agama ini, boleh dengan taklid atau harus ittiba', minimalnya ittiba'. Jelas ini? Judulnya apa? Gimana? Dalam beragama. Yeah. Atau gimana biar antum lebih mudah memahaminya dan nanti merojaannya lebih gampang. Gimana? Ya. Yeah. Kalau tadi hukum taklid di dalam beragama. Ya mungkin gak apa-apa, seperti itu saja. Hukum taklid di dalam beragama, yakni beragama Islam. Ya, ada dua keadaan atau dua macam. Ada dua macam. Macam yang pertama, ya, macam yang pertama adalah, ya, perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang. Perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang. Perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang itu apa? Ya, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam secara global dan rukun iman secara global. Yang pertama, kalau rukun Islam berarti syahadat. Orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak bersyahadat, ya, muslim atau bukan? Gak bersyahadat sama sekali, bukan. Bukan muslim. Baik. Ya. Kemudian, ya, demikian juga sebenarnya ya, sholat ya. Sholat ini sebenarnya syarat sahnya keislaman seorang yang gak sholat sama sekali ya, bukan muslim. Kemudian, kemudian apa namanya, keyakinan tentang wajibnya rukun-rukun Islam. Jadi yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam tadi, yakni keyakinan tentang wajibnya rukun-rukun Islam. Yes, biar antum nggak salah paham ya. Ini ada pembahasan yang rumit di situ. Kalau mau dicontohkan tadi, syarat-syarat sahnya keislaman, yang menjadi syarat sahnya keislaman, ya, seperti apa? Seperti syahadat, kemudian keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam, keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Ya, saya enggak mengatakan zakat itu syarat sahnya keislaman seorang. Tetapi yang menjadi syarat sahnya keislaman seorang adalah keyakinan wajibnya zakat. Ya. Kalau mengatakan zakat itu syarat sahnya keislaman seorang, orang enggak mau zakat, walau dia wajib zakat. Dia termasuk orang yang wajib zakat, tapi enggak mau zakat karena malas atau eman-eman. Muslim atau bukan? Tetap muslim. Jelas ini? Makanya saya enggak mengatakan rukun Islam, tapi keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Tapi orang yang meyakini zakat itu tidak wajib, muslim atau bukan? Bukan muslim. Jelas ya? Walaupun dia membayarkan zakat. Kenapa membayarkan zakat? Ya mungkin karena riya. Ya. Mungkin karena riya. Kan lillahi ta'ala. Atau membayarkan zakat tetapi keyakinannya sunnah, enggak wajib. Ya, sama saja. Dia bukan muslim. Karena harus diyakini bahwa zakat itu wajib. Demikian juga puasa Ramadan. Ya. Yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang itu puasa Ramadannya atau keyakinan wajibnya puasa Ramadan? Keyakinan wajibnya puasa Ramadan. Orang yang tidak meyakini puasa Ramadan itu wajib, tidak meyakini puasa Ramadan itu wajib, maka dia bukan muslim. Tetapi orang yang meyakini puasa Ramadan itu wajib, hanya saja dia malas enggak puasa Ramadan. Muslim atau bukan? Ya, kalau dia memang muslim, tetap dihukumi muslim. Tidak menjadi kafir. Jelas ya? Demikian juga haji. Jadi contohnya apa ini? Macam yang pertama, perkara-perkara yang menjadi apa? Syarat sahnya keislaman seseorang. Seperti apa? Syahadat. Kalau syahadat ini memang harus diucapkan soalnya. Oh, yang penting meyakini wajibnya syahadat. Tapi gak pernah syahadat ya, kafir. Jelas ya? Terkait dengan syahadat, harus dipraktekan. Gak cukup meyakini wajibnya syahadat. Jelas ya? Atau syahadat dalam hati, gak cukup. Harus mengucapkan syahadat. Ya. Tetapi terkait dengan rukun-rukun Islam yang lain, secara global, secara garis besar, maka harus setidaknya apa syarat sahnya keislaman adalah dengan meyakini apa kewajibannya. Jadi tadi kita syarat apa perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang seperti syahadat, kemudian meyakini wajibnya rukun-rukun Islam, maksud rukun Islam yang lain maksudnya. Ya semuanya lah secara umum rukun-rukun Islam. Kemudian ditambah lagi dan, ya, dan rukun-rukun iman, ya, dan jangan langsung rukun iman, meyakini, dan meyakini rukun-rukun iman secara global atau secara garis besar. Contohnya apa ini? Perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman seorang tadi, syahadat, kemudian keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam, kemudian yang ketiga meyakini, kalau ini harus diyakini, enggak cuma wajib saja, meyakini rukun-rukun iman secara garis besar atau global. Jelas ini? Ya. Karena iman kepada Allah, minimalnya kan meyakini bagaimana? Allah itu ada. Kemudian, Allah itu dia, hanya dia yang mencipta, memberi rezeki, dan seterusnya, tauhid rububiyah. Kemudian, tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah. Kemudian yang keempat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah secara global. Ya. Secara global, Allah itu maha sempurna. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, dan Allah tidak memiliki kekurangan dan kelemahan sedikit pun. Kan secara global. Ini yang, kurang lebih ini yang menjadi syarat sahnya apa ini? Keislaman. Kalau ada orang awam, orang muslim tapi awam, sudah meyakini ini, berarti dia sudah beriman kepada Allah atau belum? Sudah. Itu kadang wajib. Minimalnya ini. Jelas ya? Tetapi yang lebih detail, misalkan lebih detail ya tentang perkara-perkara rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu detailnya begini, begini, begini. Demikian juga tentang uluhiyah secara detail dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah itu ini dihafal. Dihafal, enggak hanya hafal tapi juga paham maknanya. Demikian juga sifat-sifat Allah, penjabarannya dan seterusnya. Ini kan detail. Ini menjadi syarat sahnya keislaman atau bukan? Bukan ya kan. Tidak menjadi syarat sahnya Islaman, tetapi disunahkan untuk mencarinya, mempelajarinya secara detail. Tapi untuk menjadi syarat sahnya keislaman seorang, minimalnya tadi secara global. Makanya tadi saya mengatakan apa? Meyakini rukun-rukun iman secara global, garis besar. Langsung saja misalkan iman kepada hari akhir, minimalnya mengimani apa ini? Meyakini apa? Al-ba'ath, al-hisab, al-jaza. Ini minimalnya tiga ini. Ba'ath itu apa? Kebangkitan. Meyakini bahwa semua orang yang sudah meninggal, jin juga termasuk, sudah mati, itu akan dibangkitkan. Nanti ada hari kebangkitan. Kemudian hisab, berarti ada apa ini? Ada hisab. Hisab berarti, ya tadi disebutkan amal-amal kebaikan, keburukan juga semuanya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Jaza. Adanya pembalasan, surga atau neraka. Itu minimalnya. Dengan itu Islam seseorang sudah menjadi sah. Jelas ya? Dia sudah dikatakan beriman kepada hari akhir. Tapi kalau detailnya, ya, detailnya dibangkitkan itu keadaannya begini. Ketika kebangkitan, mereka bangkit ketika ditiupkan sangkakala atau trompet pada tiupan yang terakhir. Mereka bangkit. Kemudian arwahnya berterbangan. Berterbangan dari trompet tersebut menuju jasad masing-masing. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Ya, dan seterusnya rinciannya. Ini wajib atau tidak untuk diketahui? Tidak wajib untuk diketahui, tapi disunahkan untuk digali, dicari, dipelajari sunnah. Tapi tidak menjadi syarat sahnya keislaman seorang. Minimalnya tadi. Jelas ini? Perkara yang pertama apa ini? Perkara perkara agama yang apa? Yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang. Maka hukum taklid di dalam macam yang pertama ini, maka hukum taklid di dalamnya adalah haram. Tidak boleh taklid. Maka hukum taklid di dalam macam ini adalah haram, tidak boleh. Dan harus mengetahui dalil-dalilnya. Dan harus mengetahui dalilnya. Misalkan, keyakinan wajibnya sholat lima waktu. Antum meyakini sholat lima waktu itu wajib sekedar ikut-ikutan atau sudah pernah mendengar dalilnya, pernah mengetahui dalilnya? Insya Allah sudah pernah mengetahui dalilnya semua kan? Berarti sudah keluar dari lingkaran taklid. Jelas ya? Demikian juga ya, puasa misalkan. Puasa Ramadan itu wajib. Ya, antum meyakini seperti ini ya, hanya karena taklid ikut-ikutan atau pernah mengetahui dalilnya. Ya, kalau pernah mengetahui dalilnya berarti sudah tidak taklid. Berarti yang wajib itu harus tahu dalilnya, harus mengetahui dalilnya. Nanti insya Allah akan dibahas. Saya mengatakan harus mengetahui dalilnya. Saya tidak mengatakan harus hafal dalilnya. Ini beda lagi. Antum takut tidak? Khawatir. Harus tahu dalilnya, mengetahui dalilnya. Jadi antum membangun keyakinan itu atas dasar dalil. Jelas ya? Demikian juga iman kepada hari akhir. Kan rukun iman yang keenam itu ya. Iman kepada hari akhir. Atau ke yang keberapa? Lima ya? Terserah urutannya lah. Sudah hadir. Ya kan? Kalau yang keenam takdir misalkan itu ya. Intinya iman kepada hari akhir, antum meyakini adanya hari akhir, adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya jaza. Atas dasar dalil, antum membangun keyakinan itu, ataukah ikut-ikutan saja? Nah itu yang dipertanyakan. Kalau sekedar ikut-ikutan, maka tidak boleh. Harus segera dibenahi, coba baca dalilnya. Jelas ya? Coba baca dalilnya. Begitu ya. Sehingga antum membangun keyakinan tersebut atas dasar dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Jelas ini? Macam yang kedua, perkara-perkara yang bukan syarat sahnya keislaman seseorang. Maka secara umum atau secara global bisa dengan taklid ini tanpa melihat orangnya ya. Kalau orangnya termasuk ahli ijtihad ya dia harus berijtihad. Kalau orangnya itu bisa mengetahui dalil, ittiba, dia harus mengetahui dalil. Ya. Tapi ya tadi ya, melihat perkara ini memungkinkan untuk taklid atau tidak, gitu loh. Perkara ini, perkara macam yang kedua ini memungkinkan untuk taklid. Ya, memungkinkan untuk taklid. Yaitu perkara-perkara yang bukan syarat sahnya keislaman seseorang. Apa itu? Ya, mayoritasnya. Ya, mayoritas perkara di dalam syariat ini, ya ini bukan, apa namanya, mayoritasnya itu bukan syarat sahnya keislaman. Syarat sahnya kan tadi kan, ya, syahadat, meyakini wajibnya rukun-rukun Islam, meyakini rukun-rukun iman secara global. Kurang lebihnya itu. Dengan itu seorang masuk Islam, Jadi Muslim. Jelas ya? Dia Muslim. Adapun selain itu ya, umumnya ya, ya bukan syarat sahnya keimaman seseorang. Maka memungkinkan untuk taklid. Memungkinkan untuk taklid. Kalau memang dia enggak bisa ittiba', apalagi ijtihad ya jelas enggak bisa. Ya, maka dia bisa apa? Taklid. Boleh bertaklid, jelas ya. Tetapi kalau perkara macam yang pertama, antum harus tahu dalilnya. Tidak boleh taklid. Macam yang pertama tadi apa? Yang menjadi syarat sahnya keislaman seorang. Jelas ya? Harus tahu dalilnya antum. Dan dalil yang dimaksud adalah apa ini? Ayat atau hadis yang sahih. Jelas ini? Ya. Bukan sekedar kata orang atau ahli filsafat dan seterusnya. Jadi kalau dipertanyakan perkara-perkara agama ini boleh taklid atau tidak? Ya, di dalam perkara-perkara agama boleh taklid atau tidak? Ini terlepas dari orangnya ya. Boleh taklid atau tidak? Jawabannya dirinci. Ya, dirinci. Ada dua macam atau dua keadaan. Macam yang pertama tadi, perkara-perkara yang merupakan syarat sahnya keislaman seorang, maka tidak mungkin dan tidak boleh taklid sama sekali. Kalau taklid, maka dikhawatirkan di alam kubur nanti dia termasuk orang yang matan bagaimana? Ketika ditanya, marrabbuk, siapa rabbmu? Ya. Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Lalu menjawab, sami' ha, la adri. Aku enggak tahu ini. Ketika ditanya di alam kubur seperti itu, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuh. Ya, aku hanya mendengar orang-orang kaum muslimin di sekitarnya. Ya, karena dia tinggalnya tengah-tengah muslim, jadi jangan merasa aman kita. Oh, saya kan muslim, tengah-tengah masyarakat muslim, ya berarti aman lah insyaallah. Ya, enggak mesti. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya keislaman. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun ikut mengatakannya, ikut meyakininya. Sudah, cuma itu saja. Bukan karena saya tahu dalilnya dari Al-Quran, bukan karena saya tahu dalilnya dari hadis. Ini taklid atau ittiba' berarti? Taklid. Terus diapakan setelah itu? Fayut rabu bimirzab batin min hadid. Lalu dipukul dengan gada dari besi. Hah? Iya, munafik. Hanya apa namanya? Ikut-ikutan. Terfahami ini ya? Nah, adapun macam yang kedua, ya kalau itu bukan syarat sahnya keislaman, maka memungkinkan untuk taklid. Hanya saja kalau bisa ittiba, ya tetap harus ittiba. Kalau bisa mengetahui dirinya, harus mengetahui dirinya. Kalau mungkin. Ini kalau melihat orangnya. Kalau orangnya bisa mencari dalilnya, mengetahui dalilnya, ya harus mencari tahu dalilnya. Tapi kalau melihat perkaranya, perkara agamanya, kalau bukan syarat sahnya keislaman, maka memungkinkan untuk taklid. Ini harus dibedakan ini. Baik. Sebagai penutup, agar keluar dari taklid, ya, minimalnya mengetahui dalilnya, walaupun sekali dalam seumur hidup, walaupun ya sekali dalam seumur hidup. Dan lupa atau tidak hafal. Dan lupa. Sudah. Yang penting ketika membangun keyakinan itu atas dasar dalil. Sementara kita cukupkan dulu dengan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya Allah Ta'ala alam biswab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.